Mitra Bisnis, salah satu ide yang menarik dari buku Sandler Success Principle adalah tentang identity dan performance. Jadi kalau Anda lihat, sebenarnya identity itu internal kita ya. Sebenarnya Anda merasa Anda itu orang yang biasa, baik, hebat, luar biasa hebatnya. Jadi kalau Anda kasih angka 1 sampai 10 untuk diri Anda sendiri, menilai ya, menilai diri Anda sendiri. Sebenarnya Anda memberi angka berapa untuk diri Anda? Biasanya ketika ditanyakan, 90% orang akan bilang, saya sudah sampai angka 6, 7, atau 8, Mas San. Artinya, kita menganggap diri kita bagus, tapi tidak luar biasa sekali. Coba kalau Anda menganggap diri Anda 10, Pak, saya ini orang paling top, saya ini paling hebat. Kalau menjual, saya akan jadi nomor 1. Kalau punya perusahaan, saya akan paling hebat dibandingkan orang lain. Ini identity ya. Nah, ternyata identity atau bagaimana kita melihat diri kita sendiri menurut Sandler Success Principle itu akan terlambangkan dengan perilaku kita di luar. Jadi role play kita ya, role kita ketika melakukan performance. Coba Anda bayangkan, kalau Anda di dalam pikiran, wah saya ini pokoknya harus jadi sales yang oke lah ya, dan Anda sudah mencapai oke, maka Anda sudah puas dan Anda berhenti. Tapi kalau Anda bilang bahwa saya ini mau jadi sales terbaik di perusahaan ini, saya tidak mau kalah sama siapapun. Kalau orang itu hebat, saya harus lebih hebat. Maka kalau Anda punya keyakinan seperti itu, apa yang terjadi? Maka Anda akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengalahkan semua orang. Artinya, bagaimana Anda menilai internal Anda di dalam diri identiti Anda akan tercerminkan dari perilaku yang Anda lakukan ketika Anda melakukan bisnis itu. Nah, ini menarik. Jadi, konsepnya adalah Anda harus yang pertama kali merubah pola pikir Anda dan menganggap diri Anda adalah yang terhebat. Dengan Anda menganggap diri Anda terhebat dan dengan benar-benar yakin akan hal itu, tanpa sadar perilaku yang terjadi, role yang Anda lakukan di dalam kehidupan Anda sehari-hari juga akan naik dan ikut menjadi baik karena Anda mengukur diri Anda dari identiti Anda dan itu akan terlambangkan dari apa yang Anda lakukan dalam kehidupan bisnis Anda. Mitra Bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Bisnis Wisdom. Sukses selalu untuk Anda.